Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, apakah hidayah yang telah diberikan Allah kepada seorang bisa hilang atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa ciri-ciri hidayah atau petunjuk yang dicabut dari seorang hamba? Nah, pertanyaannya bahwa Allah, ya, hidayah bisa Allah berikan dan bisa dicabut oleh Allah, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan bahwa hidayah itu karunia dari Allah. Ya. May yudhillillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, orang yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan orang disesatkan tidak ada yang diberi petunjuk. Jadi hidayah itu semata karena dari Allah. Inna Allah yahdi may yasha, kan begitu. Kemudian juga Allah Subhanahu menyebutkan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini harus kita pahami bahwa tidaklah kita mendapatkan hidayah kecuali dengan karunia dari Allah, petunjuk dari Allah. Jadi hidayah ini karunia dari Allah, bukan milik kita. Bukan, ya, warisan nenek moyang kita. Oh ya, orang tuanya, nenek moyangnya mendapat hidayah, alim, kita juga cicit-cicitnya dapat juga alim begitu, ilmu. Enggak. Itu karunia, semata karunia. Tapi karunia itu didapatkan dengan sebab. Ya, begitu. Maka ada di sana yang nama hidayah al-irsyad. Hidayah irsyad itu wejangan, nasihat. Jadi kita dengarkan nasihat, kita dengarkan mutiara-mutiara hikmah. Nah, tapi yang untuk memasukkan dalam hati seseorang agar dia bisa menerima hidayah itu kan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna linahtadiya na'am. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang beri hidayah kepada mereka. Maka Abu Thalib bisa masuk Islam, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi Muhammad mengatakan qul ya ammi, katakan ya ammi la ilaha illallah. Tapi juga Abu Jahal, ya, Abdullah bin Umayyah kan begitu juga mengatakan atarghab an millati Abdul Muthalib, kamu benci kepada agama Abu Thalib. Walhasil dia tidak bisa mengucapkan. Nah, kalau dia mengikuti nasihat Nabi, dia akan beriman. Tapi ternyata Allah tadinya tidak menerima nasihat Rasulullah SAW, maka menerima, mendengar perkataan Abu Jahal dan yang lainnya, maka dia tetap kafir. Nah, hidayah itu bisa diberikan oleh Allah dan bisa dicopot, dan juga ada sebab-sebabnya. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyesatkan seorang hamba begitu saja tanpa ada sebab. Tatkala mereka itu datang petunjuk, datang hidayah, datang nasihat, datang ilmu, datang wijangan, datang irsyadat, tanbihat, begitu peringatan, tapi mereka berpaling, maka disitulah Allah akan azab mereka, Allah sesatkan mereka. Wa amma thamud fastahabbul amala al-huda, kan begitu. Fahadainahum fastahabbul amala al-huda. Adapun kaum Tsamud, kami telah beri hidayah, diutus Rasul, tapi mereka lebih mengutamakan kesesatan dari petunjuk, maka Allah sesatkan mereka. Jadi ada sebab akibatnya, ya jemaah. Naam, petunjuk hidayah datang dari Allah, tapi ada sebabnya. Ini akidah Ahlussunnah tentang bersalah takdir, ya, bahwa petunjuk dan kesesatan datang dari Allah, tapi ada sebabnya. Karena Allah telah mentakdirkan sebab terjadinya sesuatu. Datang petunjuk, qala Allah wa qala Rasul, dan diikuti. Ini akidah Ahlussunnah, ini tauhid, ini syirik, tinggalkan. Ini tauhid kerjakan, ini sunnah kerjakan, ini bidah tinggalkan, enggak dihiraukan. Datang orang mengajar tauhid, itu sunnah Nabi, malah dirongrong, dilarang. Padahal itu membawa hidayah petunjuk, ya kan? Maka Allah sesatkan. Karena dia tidak mau mengikuti jalan tadi. Tidak menerima kebenaran tadi, Allah sesatkan. Jadi itu bukan kesalahan Allah, tidak kezaliman, karena itulah keadilan. Karena datang petunjuk, berkali-kali datang petunjuk, dia tinggalkan. Maka ya, diazab oleh Allah, disesatkan oleh Allah. Makanya falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala orang munafikin tetap menyimpang hatinya, menyeleweng, Allah selewengkan mereka. Maka hadirin jemaah, yang sampai itu terjadi, karena kalau Allah memberikan pintu hidayah bagi kita, terbuka, ilmu disampaikan, tauhid disampaikan, sunnah, enggak mau kita hadir, enggak mau kita mengikuti, enggak mau kita mendatangi majelis seperti itu, jangan salahkan Allah kalau kita tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena kita tidak berjalan mencari hidayah. Kita tidak mengetuk pintu hidayah, bagaimana Allah akan membuka pintu hidayah? Karena tidak ada usaha dari kita. Makanya segala sesuatu dengan tentunya taufiq Allah, tapi dengan usaha kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersungguh-sungguhlah mendapatkan yang bermanfaat bagimu. Berarti kita berusaha ini. Maka kemudian minta pertolongan kepada Allah. Nah begitu. Jadi, nah hidayah itu bisa dicopot oleh Allah. Makanya kita mendengar, mendapatkan dalam sejarah kehidupan manusia, kemudian ada orang-orang yang murtad kan begitu. Dia mendapat hidayah tapi setelah murtad. Boleh jadi setelah itu dia murtad kemudian kembali lagi. Ada. Ya, segelintir dari sahabat dia beriman, kemudian setelah itu dia kembali murtad, kemudian kembali lagi setelah itu. Hati ya muqallibul qulub tsabbit quluban ala dini. Nah, seperti itu. Jadi ada. Jadi Allah mencoba memberikan hidayah. Nah, semoga Allah meneguhkan hati kita di atas sunnah dan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ciri-ciri hidayah petunjuk yang cabut dari seorang hamba? Ya, di antaranya dia mulai apa? Malas untuk apa? Ya ada hidayah dicabut secara total, ada yang sebagian. Secara total berarti dia telah kufur, murtad dia. Waliyazubillah. Itu total. Ada petunjuk yang dicabut oleh Allah secara apa? Ya, tidak total, sebagian. Ya. Di antaranya seperti dia mulai malas misalnya melakukan ibadah. Ini kan dah sebagian hadiah telah dicukup oleh Allah. Karena orang mendapatkannya itu semangat beribadah. Atau dia mulai enggak senang hadir majelis ilmu. Ini bahaya jemaah. Atau mulai ya tertanam malas untuk mengamalkan sunnah. Atau mulai bergaul dengan orang-orang yang enggak jelas. Orang yang bejat atau pelaku dosa dan maksiat. Padahal sebelumnya dihadir ke masjid dan begitu. Ini diantara tanda-tanda ini. Atau mulai malas baca Al-Quran. Ini berarti penyakit nih, hatinya telah berbahaya ini. Karena ada penyakit. Hidayah itu telah mulai terkikis dalam hatinya. Karena kalau hatinya bersemi dengan hidayah, tidak akan bosan baca Al-Quran kan begitu. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubuna ma syabiyat min kalamillah." Kalau hati kita suci, bersih, tidak akan mungkin pernah bosan dari kalamullah. Nah, seperti itu. Jadi ada. Itu diantara tanda itu adalah hidayah yang dicopot waliyazubillah ya sebagian. Tapi kalau secara total ya berarti dia telah kufur itu. Hidayah Islam secara total dicabut oleh Allah berarti telah kufur waliyazubillah. Jadi terus sebagaimana iman bertambah, hidayah itu juga bertambah. Sebagaimana iman berkurang, juga hidayah berkurang sesuai dengan usaha dan perbuatan kita. Nah, setiap kita melakukan amalan-amalan yang dituntun yang diperintahkan oleh Allah, ya, bahkan menunjuki manusia kepada petunjuk, juga kita akan mendapatkan hidayah terus menerus seperti itu. Nah, itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, wallahu a'lam.